Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Usikum wa iyaya nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini dengan izin Allah semata kita bisa berkumpul kembali di musala yang penuh berkah ini untuk melanjutkan pembacaan risalah jawab su'alin fi jihadi dafi yang malam hari ini insya Allah merupakan pertemuan terakhir sebelum Ramadan, bulan Ramadan. Kita lanjutkan poin yang terakhir, poin yang ke-8 dari hal-hal yang akan melindungi seorang muslim dari kesesatan kelompok Abu Maryam Al-Mukhlif dan para pengikutnya. As-saminu yang ke-8, la budda ayya'lamal ikhwatu tayyibun al-muriduna lilhaqi warrajuna li rahmatillahi ta'ala wal muttaguna limardatihi annal ilma yu'khadhu an ahlihi wa man 'urifu bihi wa hasalat lahu mutaskiyatu fihi. Dan seterusnya ya. Yang ke-8 adalah la budda ayya'lamal ikhwah at-thayyibun, ikhwatu thayyibun. Hendaknya para ikhwan, orang-orang yang thayyib, orang-orang yang baik-baik, al-muriduna lil haqqi, yang menginginkan kebenaran, warrajuna li rahmatillahi ta'ala, orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah ta'ala, wal mubtaguna limardatihi, dan orang-orang yang mengejar mencari ridha Allah. Hendaknya mereka mengetahui annal ilma yukhadu an ahlihi, bahasanya ilmu itu diambil dari para ahlinya, para ahlul ilmi, para ulama. Wa man urifu bihi, dan orang-orang yang sudah dikenal luas sebagai ulama. Wa hasalat lahumut tazkiyatu fihi, dan orang-orang yang telah mendapatkan tazkiyah, mendapatkan rekomendasi dalam masalah ilmu. Orang-orang yang ilmuannya sudah dikenal luas dengan masyarakat dan para ulama lain mengakui keilmuan dia, keulamaan dia. Wa urifu bil istiqamati wassadadi fil jumlati, dan orang-orang yang telah dikenal luas keistiqomahannya dan kelurusannya, ketepatannya secara umum, secara global. Sebagian besar hidupnya dikenal sebagai orang yang istiqomah, orang yang lurus. Wasolahil hal, wasolahil hali, wal adalati wassiqati, orang-orang yang dikenal luas sebagai sholah, orang-orang yang kondisinya orang-orang yang sholah, wal adalah orang-orang yang adil, bukan orang yang fasik, wassiqati, dan orang-orang yang sikoh, bisa dipercaya, credible. Wal bu'di anisyatati wal ifrati wat tafriti, orang-orang yang dikenal luas jauh dari sikap syafat, tercerebrek, sembrono, gegabah. Wal ifrati, terlalu berlebih-lebihan dalam hal sikap keras, terlalu berlebih-lebihan ya. Ifrat itu berlebihan dalam hal melakukan ya. Hulu. Wat tafriti, berlebih-lebihan dalam meremehkan. wal bu'di 'anil wulu'i bil ighrabi wat tafarrudi wasyududi. Dan orang-orang yang dikenal luas jauh dari sikap al-wulu', terbiasa bil ighrab, dengan mengikuti hal-hal yang aneh, yang asing, wat tafarrud, dan menyendiri, tampil membedakan dirinya dari kaum muslimin, wasyudud, dan nyeleneh, syab, itu menyelisihi orang yang lebih siqah kalau dalam ilmu hadis. Ilmu diambil dari para ulama yang seperti itu, ya, ilmunya diakui, dikenal luas, mendapatkan tazkiyah dari umat, dikenal istiqomahnya, kelurusannya, kesolehannya, orangnya adil, tidak fasik, yang bisa dipercaya, jauh dari sikap gegabah, sembrono, jauh dari sikap tafrid maupun ifrat, ya, berlebih-lebihan dalam melakukan atau berlebih-lebihan dalam meninggalkan, menyepelekannya, juga jauh dari sikap mengambil hal-hal yang aneh-aneh, nyeleneh, menyelisihi umumnya para ulama yang siqah. Fa kaifa yasmahu muslimun bal insanun aqilun aslan li nafsihi ayakhudha daqiqal masaili allati la yafhamuha jayidan wa innama huwa fiha muqallidun mahdhun aw kal muqallidil mahdhi min syakhsin la yu'rafu la ya'rifu martabatahu fil ilmi wa la tazkiyata ahli al ilmi wa salahi wal khairiyati fid dini lahu. Maka bagaimana seorang muslim membolehkannya, membiarkan linafsihi, bagi dirinya, bukan hanya seorang muslim, ya, insanun aqilun aslan, bagaimana orang yang berakal sehat, seorang manusia yang berakal sehat bisa membiarkan dirinya, membolehkan dirinya sendiri, ayak kuda daqiqal masaili allati la yafhamuha jayidan, mengambil perkara-perkara yang sangat rumit, yang jelimet, yang dia tidak memahaminya dengan baik. Wa innama huwa fiha muqallidun mahdhun, di mana dalam perkara-perkara yang jelimet rumit tadi dia hanya sekedar muqallid, orang yang membebek ansih, orang yang bisanya taklid saja. Aukal muqallidil mahdhi, atau seperti orang yang taklid saja. Bagaimana dia bisa membiarkan dirinya, membolehkan dirinya mengambil ilmu dalam hal-hal seperti itu, min syakhsin, dari seseorang yang layak rifu martabatahu fil ilmi, dia tidak mengenal kedudukan, tingkatan orang tersebut dalam masalah ilmu, dia ini ulama kelas seperti apa, ustaz seperti apa, derajatnya di kalangan ulama seperti apa. Wala tasqiyata ahli al-ilmi was-salahi wal-khairiyati fid dini lahu, dan dia juga tidak mengetahui adanya tasqiyah, ya, rekomendasi para ulama, orang-orang soleh dan orang-orang yang baik dalam agama ini terhadap orang tersebut, ya. Gimana dalam masalah serumit uzur bil jahal dan lain-lainnya yang erat kaitannya dengan penerapan kaidah-kaidah takfir, yaitu yang maksudnya adalah perkara qadha, peradilan. Bagaimana dia bisa membiarkan dirinya mengambil ilmu dari orang yang dia tidak kenal? Ini yang dia ambil ilmunya ini tingkatannya di kalangan ulama seperti apa? Siapa ulama yang memberi rekomendasi dia dan lain sebagainya? Walam yabluhu fi jihadin wa amalin salihin, dan dia juga belum mengujinya. Walam yabluhu dan dia belum menguji orang tersebut dalam jihadnya maupun amal solehnya. Wala asyarahu, juga dia tidak bergaul akrab dengan dirinya. Wala arafahu, dan dia juga tidak mengenalnya. Bihaitu tahsululahu siqatul kamilatu fi dinihi wa taqwahu wa waraihi, bagaimana dengan pergaulan yang rapat tadi, perkenalan yang erat tadi, dia akan meraih, bisa mendapatkan rasa sikoh kamilah ya, kepercayaan yang penuh, bisa mempercayai sepenuhnya tingkat keberagamaan ya, tingkat ketakwaan dan kewaraan orang yang dia yang ambil ilmunya tadi. Walhalu, sementara kondisinya, annahu qad khalafa sa'irul ulama'i, orang yang diambil ilmunya tadi adalah orang yang telah menyelisihi seluruh ulama. Wa ahlal ilmi, wa ahlil ilmi, wa salahi wa za'amati, wa ahlal khairi, wa salahi wa za'amati, wal imamati fil muslimin, dan dia telah menyelisih para orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, para imam dan para pemimpin kaum muslimin. Wa tafarrada wa syadza wa syatta, dan dia telah menyendiri, bersikap aneh dan bersikap memisahkan diri dari para ulama dan orang-orang soleh tadi. Dalam sebuah atar ya, dilihatkan bagaimana Ibnu Umar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, mengatakan kalau seseorang itu tidak dianggap mengenal saudaranya, temannya, kalau tidak hidup sedikitnya 3 hari bersama dia, bergaul akrab dengan dia 3 hari, melakukan safar dengan dia setidaknya 3 hari, atau terlibat muamalah transaksi keuangan dengan dia, dari situ dia akan bisa mengenal orang ini seperti apa. Orang kadang ya sudah kenal bertahun-tahun saja, diajak muamalah dalam masalah uang aja sering orang itu tidak bisa dipercaya, bilangnya pinjam uang untuk usaha, nanti ya modalnya lenyap, utang tidak balik, kemudian menyingkir ya putus hubungan, nomor HP ganti tidak bisa dihubungi, dan seterusnya tidak pernah ketemu lagi. Ikhwan kan banyak begitu, bukan hanya ikhwan, bahkan kadang ustaz juga begitu. Apalagi orang ini bicara masalah agama dalam persoalan yang sangat rumit, dia tidak kenal betul siapa orang yang diambil ilmu tadi. Pokoknya dapatnya di internet begitu dan sebagainya. Fa'adna ma yujibu dhalika lil'aqili ayyatarayyasa wa la yatasarra'a fi qabuli ma yakuluhu mithlu hadha kal mukhliq banahwihi. Maka fa'adna ma yujibu dhalika lil'aqili, minimal hal itu mewajibkan bagi orang yang berakal sehat ayyatarayyata, untuk bersikap hati-hati. Wala yatasarra'a, tidak terburu-buru, fi qabuli ma yakuluhu mithlu hadha, tidak terburu-buru menerima apa yang dikatakan oleh orang yang seperti ini, yaitu seperti Mukhlis dan Abu Maryam Al-Mukhlis dan orang yang sejenisnya. Wala yatabanna qawlan qad zaharat alaihi alamatus syududi wal gharabati, tandanya dia tidak membangun, tidak menerima bangunan sebuah pendapat yang telah nampak jelas baginya ada tanda-tanda syudud, nyeleneh, yang menyelisihi mayoritas ulama yang lebih sikoh, para ulama yang lebih kapabel, yang lebih dikenal keilmuannya, diakui keilmuannya di dunia Islam. Wal gharabati, dan telah nampak tanda-tanda asing, aneh di pendapat kok. Ratusan tahun belajar di negeri-negeri Islam kok tidak ada pendapat seperti ini, kok tiba-tiba ada pendapat seperti ini. Mesti orang yang berakal sehat akan hati-hati, ini apa ini? Tidak terburu-buru menerima, harus dikaji lebih lanjut. Walihada kasura tahziru salafi radhiyallahu anhu, min ghara'il bil ilmi wal masaili. Oleh karena itu banyak sekali peringatan para ulama salaf radhiyallahu anhum yang memperingatkan untuk hati-hati terhadap ghara'il ilmi wal masail. Ilmu-ilmu yang aneh, masalah-masalah yang aneh, pendapat-pendapat yang asing. Wa dalat dalailu syar'i ala fadlil kauni ma'al jama'ati wa ma'al sawadi a'zami mahma amkana. Dan dalil-dalil syariat telah menunjukkan keutamaan bersama dengan kelompok jamaah dan kelompok as-sawad al-a'zam, rombongan yang paling besar. Mahma amkana, selama hal itu memungkinkan. Aifi ghairil mahalil ladzi tabaha fihi al-haqqu lil insani tibahan batan, yaitu dalam perkara yang dalam selain perkara yang telah jelas kepada manusia kebenaran dalam perkara tersebut dengan secara jelas. Maksudnya ketika ada sebuah persoalan, dalil-dalil syar'inya sudah sangat jelas menunjukkan pendapat harusnya yang benar A, kemudian sebagian besar orang bilang B, maka dia tetap ikut yang A karena jelasnya dalil. Tapi kalau perkaranya masih rumit seperti ini, yang jelas, yang lebih benar yang mana belum jelas, maka dalil syar'i menunjukkan keutamaan untuk ikut as-sawadul a'zam al-jama'ah. Fa'innahu hina izin yattabi'u ma tabayyana lahu minil haqqi bidalilihi wa burhanihi wa in khalafan nasa kullahum wa khalafuhu. Antapun kalau perkaranya dalam perkara yang kebenarannya sudah sangat jelas, maka dia pada saat tersebut mengikuti kebenaran yang telah nampak jelas baginya dengan dalil dan buktinya tadi. Wa in khalafan nasa kullahum, sekalipun dia menyelisihi seluruh manusia. Wa khalafuhu, dan seluruh manusia menyelisihi dia. Wahina idin fa'innal haqqa huwal jama'atu walau kunta wahdaka kama qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Maka dalam seperti itu kebenaran adalah jama'ah, sekalipun engkau sendirian memegangi kebenaran tadi, sebagaimana dikatakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Walihada aydan fa inna sahiha inda jama'atin min ahli al-ilmi anna ra'yal jumhuri wa hum aktsaru ahli al-ilmi min al-murajjihati inda takafu'il adillati ladain nadhiri. Karena alasan ini juga, maka pendapat yang benar menurut kelompok ulama adalah bahwasanya ra'yul jumhur, ra'yal jumhur ya, pendapat mayoritas ulama, pendapat jumhur yaitu aktsaru ahli ilmi, yang disebut jumhur adalah mayoritas ulama. Mayoritas ulama itu minal murajjihat, merupakan salah satu sarana untuk tarjih, salah satu cara untuk memilih pendapat mana yang lebih kuat. Inda takafu'il adillati, ketika terjadi dalil-dalil yang sama kuatnya, takufu ya, setingkat kekuatannya sama. Ladain nadhiri, bagi orang yang melakukan kajian. Ini ada masalah. Ada dua pendapat di kalangan ulama. Pendapat A diikuti 25% ulama, pendapat B 75% ulama. Masing-masing punya dalil yang kelihatannya sama-sama kuat. Maka menurut segolongan ulama ya, salah satu cara mentarjihnya adalah kita ikuti pendapat jumhur. Kenapa? Karena dianggap sebagai representasi dari as-sawadul a'zam, dari al-jamaah itu tadi. Wal gharabatu alamatun wa mu'ashirun kama naqulu fi lughatil yaum. Al-gharabah, keasingan, keanehan itu merupakan sebuah tanda dan muasyirun dan sebuah indikasi menurut istilah bahasa hari ini. Indikasi apa? Ala fasadil qauli wa adami sihatihi. Atas rusaknya sebuah pendapat dan tidak benarnya pendapat tersebut. Wa hiya tujibu tarayyusa wa tasabbuta wa mazidal hasmi fin nadhari wal bahthi. Dan hal itu mengharuskan kita untuk tarayyus, untuk hati-hati. Wa tasabbut, ya, melakukan penelitian lebih cermat. Wa mazidal hasmi, dan kehati-hatian yang lebih. Fin nadhari wal bahthi, kesungguhan yang lebih untuk melakukan pengkajian dan penelitian. Wa tarkal ajalati, dan meninggalkan sikap ketergesaan. Walasiyama idza ja'at min maghmurin jahilin mutasyabbi'in bima lam yu'ta. Apalagi jika pendapat yang aneh tadi datang dari maghmur, orang yang tidak dikenal, orang yang tertutup, orang yang tingkat keilmuannya, tingkat kesolehannya, tingkat ketikohannya, kewaraannya dan lainnya belum dikenal. Jahilin, orang yang bodoh. Mutasyabbi di malam yukto, orang yang mengaku-aku kenyang, orang yang mengaku-aku memiliki sesuatu yang tidak dikaruniakan Allah kepadanya. Walihada, oleh karena ini, fakaifa yasihu lil insani al aqili al muridi lin najati wal falahi ayakhudha dinahu minal mukhlifi min alal interneti wal baltufi wa huwa la ya'rifuhul ma'rifata allati dzakarna surataha. Oleh karena itu, bagaimana dianggap benar, bagaimana dibenarkan bagi seorang yang berakal sehat, orang yang menginginkan keselamatan dan keberuntungan, untuk mengambil agamanya dari Al-Mukhlif, Abu Maryam Al-Mukhlif, dengan jalur sanadnya internet dan Taltuk. Ya, Taltuk itu sebuah program di komputer untuk setting tapi pakai suara, itu apa itu namanya, ada di beberapa email bisa itu ya, di Gmail, di apa, Yahoo, itu ada seperti itu, ada juga program khusus untuk seperti ini. Wa huwa la ya'rifuhul ma'rifata allati dzakarna surataha, sementara dia tidak mengenal Abu Maryam Al-Mukhlif tadi dengan pengenalan yang kami sebutkan bentuknya di atas, mengenal kesolehannya, tingkat keilmuannya, kewaraannya, ketakwaannya, ketikohannya, rekomendasi para ulama terhadapnya dan seterusnya. Wa huwa yarafihi kulla hadza syududi wal ighrabi, sementara dia melihat pada diri Abu Maryam Al-Mukhlif tadi semua bentuk syudud, keanehan dan igrab tadi, ya, penyelenehan dan keanehan tadi. Wa yara indahu hadzal kammal haila min at-tafarrud, dan dia melihat pada diri Abu Maryam Al-Mukhlif ini ada hadzal kammal haila, ada jumlah yang sangat besar dari pendapat-pendapat yang tafarrud, yang menyendiri, yang menyelisihi mayoritas ulama. Faqaifa idzan dafa ila dzalika alamatun ukhra ala su'i khuluqihi wa fasadi nafsi, maka bagaimana lagi jika semua itu hal tadi masih ditambah dengan tanda-tanda lain yang menunjukkan apa, buruknya akhlak dia dan rusaknya jiwa dia. Wa kaifa yasmahul insanul aqilu li nafsi ay yahtarra bifasahati mutahaddithin aw ma yabdu min quwwatin fi istidlalatihi fil Qur'ani wal ahaditsi wa kalamil ulama. Maka bagaimana orang yang berakal sehat membiarkan dirinya, membolehkan dirinya sendiri ayah tarok tertipu bifasahati mutahaditin, dengan kepasehan orang yang berbicara, au mayabdu min kuwatin, atau yang nampak dari kekuatan berdalilnya dia dengan Al-Quran, hadis-hadis dan pendapat para ulama. Pokoknya asal diberondong dengan dalil kemudian lepek-lepek tertipu ya, karena pefasihnya dia bicara atau banyaknya dalil yang dia keluarkan. Wa huwa la yusinu fahma tilkal istidlalati wa la tahqiqaha. Sementara padahal ya, padahal orang tadi orang yang tidak menguasai dengan baik cara memahami, pemahaman cara dia berdalil tadi. Bagaimana ayat dan hadis serta pendapat ulama tadi cara memahaminya dia tidak paham dengan baik, wala tahqiqaha, dan dia tidak melakukan tahqiq ya, penelitian yang cermat terhadap dalil-dalil tersebut maupun pendapat para ulama tadi. Wala ya'rifu ma wara'a alfazihal hasanati wa dhawari wa dhawahirihal jazzabati, dan dia tidak mengetahui apa yang ada di balik lafal-lafalnya yang indah dan penampakan-penampakan luarnya ya, zahir-zahirnya yang sangat jazabah, yang sangat menarik tadi. Walau ja'ahu rajulun akharu afsahu minhu wa aqwa mujadalatan laqalaba 'alaihi dinahu wa lattaba'ahu. Seandainya datang orang lain lagi yang ngomongnya lebih fasih dan debatnya lebih kuat ya. Kalau berdebat lebih kuat ya, lebih laqalaba 'alaihi dinahu, niscaya dia akan mengganti agamanya, mengganti pendapatnya. Walat taba'ahu, dan dia akan mengikuti orang yang omongannya lebih fasih tadi dan berdebatnya lebih lihai tadi. Ada ulama menyatakan kalau saya berdebat dengan orang pandai saya mesti menang, tapi kalau saya berdebat dengan orang bodoh saya pasti kalah. Kenapa? Karena kalau orang ulama itu orang berilmu berdebat pakai ilmu, sementara kalau orang bodoh berdebat dengan ngototnya dia. Nggak peduli salah dan benar, dia ngotot. Ngotot ini yang bikin orang nggak akan mau melayani dia, mending ngalah. Dia tidak dianggap gila. Dan jelas salah ngotot terus. Ikut-ikutan bodoh nanti. Kama qala al-imamu Malikun rahimahullah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, kullama ja'ana rajulun ajdalu min rajulin, setiap kali datang kepada kita seorang laki-laki, seseorang yang lebih pandai berdebat dari orang lain, natruku ma nazala bihi Jibrilu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li jadalihi. Apakah kita harus meninggalkan wahyu yang diturunkan oleh Jibril alaihissalam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya karena dia berdebatnya lebih mahir? Masa boleh seperti itu? Wa haqadha, dan demikianlah ia ja'alu dinahu ardatan urdatan lil mutafatihin wal mutafaihikin alladzina hadzarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khatarihim wa zammahum lana. Demikianlah akhirnya dia menjadikan agama dia sebagai urdatan, sebagai sasaran empuk bagi lil mutafatihin, orang-orang yang sok menampakkan dirinya, berlomba-lomba menampakkan dirinya sebagai orang yang fasih. Wal mutafaihikin, dan orang-orang yang berlomba-lomba menampakkan dirinya sebagai orang faqih. Alladzina hadzarana Rasulullah SAW min khatarihim. Padahal Nabi SAW telah memperingatkan kita untuk mewaspadai bahaya mereka. Wa zammahum lana, dan beliau SAW mencela mereka agar kita tidak tertipu dengan mereka. Ini salah satu pesan dari Syekh Atiyatullah Alibi ya, bagaimana dalam beragama itu ambillah dari jalur yang jelas, ulama yang memang dikenal luas keilmuannya, kefikohannya, tazkiyah para ulama terhadapnya, pengakuannya. Jangan sembarang ambil ilmu hanya karena kelihatannya pandai bahasa Arab, fasih berbahasa, atau pintar mantiknya, pintar debatnya, atau banyak dalilnya, kemudian diterima pendapatnya, sementara dia sendiri cara memahami dalilnya tadi belum jelas, menyelisihi pemahaman yang diakui oleh para ulama. Kaifa yasmahul insanul aqilu li nafsihi bihadza? Bagaimana mungkin? Bagaimana kok orang yang berakal sehat bisa merelakan dirinya seperti ini? Wa huwa yara ma asyarna ilaihi minal ighrabi wat tafarrudi wasyududi wal qaswati wasyatati wal munaqadati lil badhiyati. Sementara dia bisa melihat pada diri Abu Maryam Al-Mukhlib tadi dan para pengikutnya hal-hal yang telah kami tunjukkan di atas, sikap ihrab, keanehan, watakarut, menyendiri, wasyudud, nyeleneh, menyelisih para ulama yang tiqat, wal qaswah, sikap yang sangat keras, wasyatot, sikap yang sangat sembrono, sangat tidak teratur, wal munaqadati lil badhiyat, dan sikap menentang, membatalkan hal-hal yang sifatnya pasti, sifatnya sudah sangat-sangat jelas. Hadza wallahi ajibun, hal ini sungguh demi Allah adalah hal yang sangat mengherankan. Wa man halaka fala yalumanna illa nafsahu, dan kalau orang binasa maka jangan menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Nas'alullaha al-afiyata wa salamata lana wa li jami'il muslimin. Kita mohon kepada Allah al-afiyah dan keselamatan bagi kita dan seluruh kaum muslimin. Ya, di sini sebelum kita tutup kita bacakan sebuah syair disebutkan Imam Ibnu Al-Wazir Al-Yamani rahimahullah dalam kitabnya Itharul Haqqi 'alal Khalqi, menomorsatukan Allah atas makhluk. Ya. Dia menyebutkan sebuah syair, wa inna maqaman hara fihi kalimuhu wa lam yastati sabran li khairil awalimi jadirun bitahqiqin azimi wa raibatin minal wahmi indal jazmi min kulli alimi. Dan sungguh sebuah kedudukan di mana kalimuhu, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah yaitu Nabi Musa, itu hara, kebingungan, walam yastati sabron, dan dia tidak bisa menahan dirinya untuk bersabar, di khairil awal ini terhadap sebaik-baik ulama, sebaik-baik makhluk, maksudnya guru dia Nabi Khidir, jadirun, sungguh sangat layak bitahqiqin azim, untuk melakukan tahqiq, penelitian yang besar, wa raibatin minal wahmi, dan sungguh layak untuk mendatangkan sikap raibah, keraguan-raguan dari adanya waham, kemungkinan kekeliruan, indal jazmi min kulli alimin, ketika ada sikap-sikap memastikan dari setiap ulama. Maksudnya di sini sebutkan wa fil baiti tsani, pada bait yang kedua, baris yang kedua itu, jadirun bitahqiqin azimi azimin wa raibatin minal wahmi indal jazmi min kulli alimi, itu merupakan tambihun lil mutakallimina wa ghairihin, peringatan bagi para ulama kalam dan lain-lainnya, ala ma lam yazalil akabiru yaqauna fihi min da'wal qadhi wa i'tiqadihi min ghairi tahqiqin, peringatan atas hal yang masih saja para ulama besar yaqauna fihi, terjatuh ke dalamnya, para ulama besar saja terjatuh ke dalamnya, dalam kekeliruan, dalam hata dalam hal apa? Min da'wal qati, mengklaim adanya qati ijma wa tiqadihi, dan meyakini adanya qati dari ijma tadi min ghairi tahqiqin, tanpa dia melakukan penelitian yang besar. Fa'inna Musa alaihi salam, karena sesungguhnya Nabi Musa alaihi salam laula tiqadul qati, kalaulah bukan karena meyakini secara qati dia dalam posisi yang benar, laula tiqadul qati bi khata'il Khidri ma'ankaru alaihi. Seandainya Nabi Musa itu tidak secara yakin memastikan Khidir itu keliru, tentulah Nabi Musa tidak akan mengingkarinya. Disebutkan di sini ya, bagaimana seorang nabi yang mendapat gelar ulul azmi, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum, bagaimana Nabi Musa yang dikenal manusia paling sabar menghadapi umat yang paling ngeyel. Nah, ada di dunia ini orang yang lebih sabar dari Nabi Musa dalam menghadapi Bani Israil. Dengan kesabaran yang seperti itu, seorang nabi, seorang rasul, seorang ulul azmi bisa haro, bisa kebingungan, bisa keliru dalam menghadapi persoalan. Kemudian dia memastikan apa yang dilakukan orang lain keliru, padahal yang keliru sebenarnya Nabi Musa, ya kan, disebutkan kisahnya dalam surat Al-Kahfi. Al-Kahfi itu bagaimana ketemu jalan-jalan di pantai, lihat perahu kok dibocori, zalim ini, ingkari. Nanti jalan-jalan lagi ketemu anak kecil, kok anak kecil dibunuh, diingkari lagi. Nanti ketemu sebuah kaum bertamu, minta jamuan tidak dikasih, kelaparan, kehausan, ya jalan-jalan lagi nemu rumah mau ambruk ya, diperbaiki, ya mestinya kamu minta upah atas kerjaan ini, terus ditegur, ya disebutkan 3 kali dia keliru terus, ditegur ya, akhirnya nabi saja bisa keliru ya, padahal umpamanya ya secara akal sehat ya, bunuh anak kecil tidak berbuat dosa apa-apa anak kecil itu. Kita pun mungkin kalau dalam posisi begitu akan memastikan ini harus hukum kisos ini, hidir ini, diingkari ya. Tapi Allah sebutkan sesuatu ilmu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa ya. Seorang Nabi Ulul Azmi, seorang Rasul ya, bisa tidak mendapatkan ilmu, sementara ilmu itu justru Allah berikan kepada hambanya yang lain ya, apalagi para ulama. Jadi sungguh mereka sangat layak ditahqiqin azim, untuk melakukan tahqiq, melakukan penelitian yang lebih teliti, warai batin minal wahmi, dan layak untuk punya sikap ragu-ragu, jangan-jangan minal waham, nanti kita ini terjatuh dalam kekeliruan ya kan. Nah, bisa keliru dalam hal yang kelihatannya sudah sangat qati ya. Bocori perahu orang itu zalim, bunuh orang, bayi, anak kecil itu bahkan kejahatan dosa besar. Ada ilmunya, ada ilmu rahasia yang belum Allah karuniakan kepada beliau. Wa kadzalika qad ukatsirin min ulama'il kalami 'ala sihhati adillatihim. Demikian juga sikap banyak ulama kalam yang memastikan benarnya dalil-dalil mereka. Al-mudibati li ta'wili kalami alam alamil huyub, yang menyebabkan mereka melakukan ta'wil terhadap firman Allah yang maha mengetahui hal-hal yang goib. Orang-orang ahlul kalam, Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah punya dalil, yakin dengan dalil yang mereka pegangi itu, sehingga menolak untuk menerima dalil tentang ayat-ayat sifat itu apa adanya. Misalnya disebutkan apa, Allah itu turun, tidak bisa dipahami turunnya apa adanya. Kenapa? Ini bertentangan dengan dalil yang qati. Apa itu? Laisa kami lisyai, begitu dalil yang selalu dipakai. Punya dalil, tapi apa benar dalil itu menunjukkan ke situ? Itu persoalannya. Dalhum dunal kalimil muqarrabil wajihil ma'sumi bimasafatin la tudriku hal khawatiru. Padahal mereka para ulama kalam tadi jauh kedudukannya di bawah Al-Kalim. Nabi Musa yang diajak berbicara langsung oleh Allah, Al-Muqarrab, yang didekatkan dengan Allah, Al-Wajih, yang diarahkan oleh Allah, dibimbing oleh Allah, Al-Ma'sum, yang terpelihara dari kesalahan. Bimasafat, yang jauhnya terpaut jarak yang masafat, jarak perjalanan yang sangat jauh, la tudriku hal khawatir, yang tidak bisa lagi dibayangkan oleh akal pikiran. Jaraknya ulama dengan para rasul itu tidak bisa dibayangkan berapa jaraknya ilmunya. Wa nisbatu ilmillahi ta'ala ila ilmi jami'il alamina kama ja'a fi sahihi mithlu ma akhadahu ta'iru minal bahri zahiri. Dan perbandingan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu seluruh makhluknya itu sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih adalah seperti setetes air yang diambil oleh seekor burung dari lautan yang luas. Ilmu Allah itu disebutkan ya kan, seandainya laut di dunia ini sebagai tintanya, semua pohon sebagai penanya, kemudian ditambah 7 lagi lautan yang seperti itu dalam surat Luqman kalau tidak salah ya, maka mana fidat kalimatullah, tidak akan habisnya ilmu Allah itu. Sementara ilmunya seluruh makhluk itu hanya seperti seekor burung ya, matukkan air, mematuk ke dalam air atau menyelam sebentar ke dalam air ya, berapa tetes air yang bisa nempel di paruh dia, di sayap dia, di badan dia ya. Apalagi kalau ilmu yang segitu itu dibagi kepada seluruh ulama seluruh dunia ya. Kipratannya itu 0,000 berapa mili kan begitu. Sehingga kalau gegabah ya sembrono terlalu berani mengklaim ini ijma, ini qati, ini itu ya, insya Allah sangat rawan untuk tergelincir. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita bacakan pada malam hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.